بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Pada pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu kita untuk melaksanakan sebuah tugas besar, sekaligus dengannya kita mengawali hidup kita pada siang hari ini, yaitu melaksanakan sholat fajar, sholat subuh. Dan ini bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebuah nikmat yang sangat besar yang patut dia untuk mensyukurinya. Karena kita tahu semuanya bahwa apapun yang kita cita-citakan dan harapkan di hari ini dari berbagai macam bentuk kebahagiaan, kesenangan, harus diperoleh dan ditempuh melalui jalur-jalur ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalur-jalur untuk mentaati Allah ini kita bangun dan mengawali setiap langkah kita untuk menjalankan hidup sepanjang tahun. Itulah yang kita harapkan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang banyak orang yang membayangkan dan menggambarkan bahwa ketenangan dan ketenteraman itu bisa menabung harta benda yang sangat banyak, atau berposisi dan punya kedudukan yang tinggi. Tinjauannya kacamata duniawi semata. Kalau berbicara tentang iman, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat keliru. Karena kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang itu merupakan hasil sebuah pengelolaan dirinya, terlebih khusus batiniahnya, untuk selalu berada dalam koridor ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. (Tuh) Karena kebahagiaan itu sesungguhnya sebuah amalan yang muncul dan terlahir dari kesucian batiniah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu pada diri Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah memberikan kepadamu kelapangan dada atau melapangkan dadamu? Ayat ini Allah Azza wa Jalla mengungkit sebuah nikmatnya kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yaitu kelapangan dada. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap insan di kehidupan dunia ini, yaitu berlapang dada. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa warna-warni hidup itu selalu ada. Dan kita mau tidak mau harus berjumpa dengannya. Sekarang susah, besok kemudian bahagia. Sekarang sehat, besok sakit. Terus demikian bergantian. Sepi hidupnya, saat mendapatkan kelonggaran. Ma'asyiral muslimin, itu harus kita sanggup untuk menghadapinya. Karena kalau kita tidak melakukan pengelolaan jiwa sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak menutup kemungkinan dalam satu warna hidup menjadikan kita orang yang putus asa. Di saat kemudian Allah turunkan ujian demi ujian silih berganti, mulai dari diujinya kita, diujinya istri kita, diujinya anak-anak kita, ujian pada harta benda kita. Kalau kita tidak punya kesiapan, akan bisa semuanya itu menjadikan kita putus asa. Keputusasaan bisa muncul tidak mampu untuk kemudian berpikir sesuatu yang jernih. Tidak kemudian bisa untuk mencari jalan keluar kemana arahnya. Tidak bisa lagi untuk kemudian organ tubuh ini digerakkan untuk melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Putus asa. Yang ada adalah pasrah. Yang ada adalah melamun. Yang ada adalah kesedihan yang mendalam. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu dari senjata setan untuk menggeranyang dan juga untuk merusak kaum mukminin adalah menanamkan selalu kesedihan yang dalam. Terus demikian. Kalau seseorang tidak punya lapang dadanya, sempit di saat menghadapi ujian dan cobaan. Barakallahu fikum, mengeluh sana sini, mengeluhkan Allah Azza wa Jalla yang menurunkan ujian itu kepada manusia yang tidak punya berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa. Mencari belas kasihan manusia, mencari kemudian kasihan, mencari bantuan, mencari ini kepada manusia semuanya, mengeluhkan barakallahu. Siapa yang berbuah pada dirinya melalui ujian dan cobaan itu? Allah Azza wa Jalla. Dia keluhkan perbuatan Allah yang sedang menguji dirinya kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ini adalah kesalahan di dalam hidup yang sangat fatal. Tentu ini merupakan buah dari tadi kita sebutkan di saat kita sempit dadanya untuk menghadapi ujian dan cobaan. Namun di saat seseorang punya dada yang besar, di saat seseorang memiliki insyirahus sadr, lapang dadanya untuk menghadapi ujian, dia tahu kalau ujian itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dia tahu kalau dia benar-benar orang yang beriman kepada Allah, ini adalah peluang untuk mendapatkan tabungan amal soleh yang besar. Dan dia tahu yang akan mengangkat semua cobaan ini adalah, yang menurunkan cobaan adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma asaba min musibatin. Makna ayatnya bahwa tiadalah menimpa seseorang musibah, lalu kemudian dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam musibah tersebut. Dia mengerti kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Yu'min bi. Dia beriman. Maknanya adalah dia ridha menerima musibah itu. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan musibah itu menjadi sesuatu yang bernilai amal soleh. Kalau orang yang tidak memiliki insyirahus sadr, lapang dada untuk menghadapinya, dia tidak akan pernah bisa menjadikan itu sebagai lapangan amal soleh. Ini pertama. Yang kedua, di saat Allah Azza wa Jalla mengujikan padanya kesenangan dan kegembiraan, kesenangan dan kegembiraan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang tidak lapang dadanya itu akan menjadi sombong dan angkuh. Dia menganggap bahwa semua apa yang dia ada dalam genggamannya merupakan hasil karyanya sendiri, merupakan kehebatan dan kemampuan dia. Padahal dia itu tidak bisa berbuat kalau tidak mendapatkan restu dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang membantu. Karena menghadapi nikmat itu dengan tidak lapang dada, insyirahus sadr, lapang dadanya, akhirnya muncul sifat-sifat angkuh dan akuisme. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah, pertama kali yang menyebabkan lapangnya dada seseorang itu merupakan hasil dan buah dari tauhidullah. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah dalam semua bentuk peribadatan, pengabdian, sampai kemudian di saat Allah Azza wa Jalla menentukan sesuatu ketentuan yang tidak sesuai dengan kemauan dan keinginannya, karena sudah terdidik dalam tauhid jiwanya ini, dia akan ridha menerima itu sebagai keputusan dari Allah. Lah, ini yang sangat-sangat berat bagi seseorang, barakallahu fikum, menanamkan keridhaan pada diri untuk kemudian siap menerima ujian dan cobaan itu. Ini memang butuh dasar hidup yang handal dan kuat. Itulah dia tauhidullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tidak ada yang menjadi penyebab utama lapangnya dada di dalam hidup ini kecuali tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai pembentukan pertama, kedua pembangunan hidup generasi pertama umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dari sisi ini beliau memulai. Sekaligus dari sisi inilah Allah Azza wa Jalla memerintahkan para nabi dan rasul. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah dasar ini beliau bentuk dan beliau tanamkan pada jiwa-jiwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tahu bagaimana di awal-awal Islam diteror. Bukan cuma teroran dengan kata-kata, celaan, caci makian, bahkan teroran terhadap fisik. Bagi mereka-mereka yang mengikuti ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteror oleh orang-orang kafir kepada Allah azza wa jalla. Diancam, bahkan disiksa. Tapi mereka siap untuk menghadapinya. Mereka lapang dada untuk menerimanya. Karena merupakan buah dari pembentukan awal dan modal dasar hidup yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asas membangun hidup itu, itulah aqidah dan tauhid. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai di awal-awal Islam, Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan kepada para sahabat Nabi karena melihat bagaimana mengerikan, menakutkan ancaman teroran orang-orang kafir kepada kaum muslimin, mukminin dan mukminat. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak akan berbuat zalim kepada kalian. Tidak akan berbuat zalim kepada siapapun yang jarah, yang bertetangga dengannya. Sampai kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat di saat itu untuk melakukan hijrah pertama kali. Sehingga di barisan itu ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Abdullah ibn Mas'ud. Di barisan itu ada Abu Musa al-Ash'ari berangkat. Sampai kemudian ke negeri Habasyah. Jangan menyangka akan berakhir program kekafiran dan kebencian orang-orang kafir. Kafir Quraisy terhadap mereka-mereka yang beriman. Maka mereka melakukan propaganda. Orang-orang kafir Quraisy mengutus dua utusan. Di saat itu yang diutus adalah Amr ibn al-As dan Amarah. Dua ini adalah jagoan dan ahli debat dan berbicara. Dikirim oleh orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian memfitnah Raja Najasyi di saat itu. Agar mereka atau raja ini mengusir para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ridwanullah alaihim ajma'in yang datang ke negeri mereka. Di antara upaya yang dilakukan sebelum sampai kepada tempat sang raja, maka dua ini membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Program untuk kemudian bagaimana melunakkan hati Najasyi. Kemudian program dari orang kafir bagaimana caranya agar masyarakat Habasyah itu siap untuk melakukan apa yang diminta. Maka oleh karena itu melunakkan hati mereka dengan hadiah, hadiah, hadiah. Sampai kemudian di dalam riwayat diceritakan bahwa di mana Amr ibn al-As dengan Amarah ini lewat kampung, diberikan, dibagikan hadiah. Sampai kemudian dia membawa hadiah yang paling disukai oleh Raja Najasyi. Luar biasa. Barakallahu fika. Sampai kemudian dia masuk Raja Kerajaan Najasyi, keduanya sujud. Keduanya sujud. Barakallahu fiik. memberikan penghormatan kepada Raja Najasyi. Setelah itu perawi menyebutkan, ya, bagaimana Amr ibnu Asad telah melakukan sujud dan Amr segera mengambil posisi, ada di sebelah kanannya Najasyi dan ada yang di sebelah kirinya Najasyi. Mulai kemudian berbicara bahwa telah datang ke negerimu wahai raja orang-orang yang dari anak paman-paman kami yang mereka benci terhadap kami dan benci terhadap agama. Mulai sudah barulah tiba. Najasyi mengatakan, apakah mereka datang ke sini? Najasyi tidak segera kemudian mengambil langkah untuk melakukan pengusiran begitu saja. Tetapi dia adalah orang yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelumnya bahwa dia tidak akan berbuat zalim kepada siapapun yang datang bertetangga dengannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Najasyi dengan kearifan dan kebijaksanaannya memerintahkan untuk kemudian membawa mereka. Mereka-mereka yang maka tidak ada di saat itu yang punya kesiapan untuk berbicara langsung menghadapi Najasyi kecuali Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kata Ja'far, saya yang akan berbicara. Semuanya para sahabat Nabi yang lain sepakat atas usulan Ja'far lah yang akan menjadi delegasi para sahabat Nabi berbicara. Datang menghadap Najasyi. Dia tidak kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Amr ibnu As dan Amarah, yaitu sujud. Bahkan dia berdiri memberikan penghormatan. Riuk pikuk yang ada di tempat karena bersama Najasyi itu adalah punggawa-punggawa kerajaan. Bersama Najasyi itu adalah duduk qissisin war-ruhban, para ulama Nasara, orang-orang yang hebat di agama Nasara, para pendetanya duduk semua. Hiruk pikuk. Kenapa dia tidak memberikan penghormatan kepada sang raja? Najasyi kemudian bertanya, kenapa Anda tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh teman Anda? Ja'far bin Abi Thalib menjawab dengan penuh gagah dan keberanian bahwa saya tidak akan sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tamu di saat itu. Tetapi bagaimana sebuah keberanian itu muncul untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap kebenaran? Najasyi segera bertanya, dari mana itu? Maka dia menyebutkan bahwa Rasul yang diutus ke tengah-tengah kami adalah orang yang menyuruh kami untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, menyuruh kami untuk menyambung silaturahim, menyuruh kami untuk bersolat, berzakat. Ucapan Ja'far bin Abi Thalib dengan lantang. Rahimani wa rahimakumullah. Sudah setelah mendengar itu, Najasyi tidak memaksa. Malah yang kemudian kembali membisik sang raja, yaitu terkait dengan agamanya sang raja sekarang disentil oleh Amr ibnu As, bahwa mereka itu adalah tidak percaya kepada Isa bin Maryam. Sekarang mulai agamanya Najasyi disentil oleh Amr, berharap nanti dengan itu mereka-mereka akan diusir dari negeri tersebut, dikembalikan kepada negerinya. Lalu Najasyi bertanya, bagaimana apa yang Anda katakan terkait dengan putranya Maryam Isa, Isa ibnu Maryam. Maka Ja'far bin Abi Thalib di dalam riwayat membacakan surat Maryam di awal-awal yang membuat semua hadirin terkagum-kagum terhadap apa yang terdapat padanya. Sampai Ja'far bin Abi Thalib mengatakan bahwa kami tidak mengatakan tentang Isa kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul kami, bahwa dia adalah kalimatuhu, kalimat Allah, wa ruhuhu, dan ruh dari Allah yang Allah titipkan kepada Maryam. Disebutkan bahwa dia adalah abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, bahwa Isa itu adalah hambanya Allah, rasulnya Allah, dan kalimatnya yang Allah titipkan kepada Maryam. Najasyi kemudian memperlihatkan sebuah tontonan di hadapan mereka, para ruhban, para tokoh-tokoh agama Nasrani, dengan mengambil atau mengangkat kayu, lalu kemudian mengatakan di tanah, mengatakan bahwa ini seperti apa yang kita ketahui. Dia tidak menambah. Semakin geger, semakin marah. Ini Najasyi memiliki kearifan di dalam bersikap, padahal dia adalah orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Sambil mengangkat kayu, di dalam riwayatnya disebutkan, lalu kemudian barakallahu fikum, Najasyi mengatakan, apa yang dikatakan adalah seperti apa yang kita katakan. Berarti Najasyi itu benar-benar sudah, artinya mengerti, mengetahui tentang Muhammad itu sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Injil yang sesungguhnya. Maka di saat itu geger, semuanya marah. Sampai kemudian mereka-mereka yang dekat dengan Najasyi, di sana ada para pendeta-pendeta dan para orang-orang yang berilmu di dalam pandangan kaum Nasara itu, mengingatkan bahwa Anda ini dipilih oleh orang-orang. Kembali Najasyi menegaskan kepada mereka bahwa saya selama ini mencari ridhonya Allah, tidak mencari ridhonya manusia. Coba, sampai kemudian Najasyi itu benar-benar menyembunyikan keimanannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar apa yang kau ceritakan tentang Rasul ini, maka jika aku bertemu, saya akan cium dan bawa kedua sandalnya, saya cuci, kata Najasyi ma'asyiral muslimin. Di saat kemudian dialog itu selesai, Najasyi mengatakan, silakan kalian semuanya mencari tempat di mana di negeriku ini kalian mau tinggal, benar-benar mendapatkan perlindungan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu pelajaran atau beberapa pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana ketabahan dan keberanian itu merupakan hasil pengelolaan sebuah kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla yang menancap di dalam sanubari. Dia tidak takut diperlakukan apapun dan bagaimanapun. Dia tidak gentar untuk menghadapi keberingasan orang-orang yang berada di sekeliling Najasyi. Dia, mereka para sahabat Nabi, tidak gentar dan tidak takut. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka-mereka yang sudah terbentuk hidupnya di atas akidah dan tauhid. Di sana ada pelajaran yang berharga juga. Demikianlah orang-orang kafir dan orang-orang yang berada di atas kebatilan terus berupaya untuk menyingkirkan orang-orang yang benar-benar berjalan di atas kebenaran agama. Dengan berbagai macam dan propaganda untuk kemudian bagaimana menggunakan orang-orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, untuk kemudian melakukan teroran terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan itu akan ditempuh oleh orang-orang yang benci kepada barakallahu fikum kebenaran. Itu adalah langkah-langkah dan upaya. Kalau dia ingin mendapatkan supaya misalkan orang yang punya jabatan ini marah terhadap orang yang berjalan di atas kebenaran, dia akan bawa hadiah apa yang disukai, apa yang disenangi untuk melunakkannya. Ya, kalau sekiranya yang punya jabatan itu adalah mengejar duniawi, akan segera memvonis, akan segera mengusir, akan segera berperilaku sesuai dengan permintaan yang benci tadi. Maka dari situ kita punya pelajaran yang sangat berharga, bahwa ternyata memang pembentukan akidah dan tauhid menjadikan seseorang berani untuk menghadapi hidup dan segala risiko di dalam hidup itu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk mengerti Nabi kita alaihi salatu wassalam dan segala apa yang dibawanya. Lalu kita mencoba untuk mengikuti beliau sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ini adalah hadiah yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga. Ini ilaqah pertama yang harus kita ketahui di dalam hidup. Hubungan kita dengan Allah harus benar dan tepat dan harus dibangun di atas akidah yang kokoh. Kedua, hubungan kita, diri kita dengan diri kita sendiri, ini harus benar-benar mendapatkan jangkauan ilmu kita. Bagaimana itu? Kok hubungan diri kita dengan diri kita sendiri? Harus kita mengenali diri kita. Pengenalan diri kita sendiri tidak mungkin akan bisa dilakukan kecuali harus melalui ilmu agama. Seseorang benar hubungannya, baik hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi hubungan dia dengan dirinya tidak pernah baik. Okay? Bagaimana itu? Terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia tidak bertaubat kepada Allah. Ini hubungan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, yang harus kita miliki di dalam hidup setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri kita sendiri, maka harus pula kita menjaga hubungan dengan sesama. Barakallahu fiik. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengawali yang pertama terkait tadi hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila benar-benar terbangun di atas ilmu, itulah yang akan mendatangkan insyirahus sadar, dada yang lapang untuk menghadapi segala kemungkinan di dalam hidup yang diputuskan oleh Allah azza wa jalla, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan cita-cita, tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan, bisa itu semuanya terjadi. Tapi di saat kita benar-benar menjaga hubungan kita dengan Allah, semuanya itu kita pikul dengan ridha. Di saat diberikan kesenangan, tidak sombong, menjadi orang yang pandai bersyukur. Di saat diuji dan dicoba dengan berbagai macam musibah, orang yang ridha menerimanya dan orang yang punya kesabaran untuk menanggung ujian itu. Tapi juga kita harus mengenali diri kita sendiri. Harus kita kenali. Karena kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, kekurangan yang ada pada diri kita, marah bahaya yang ada, yang akan mengenal kita tentu setelah Allah Azza wa Jalla, semuanya adalah lawan kita, yaitu setan. Iblis laknatullah alaih. Kalau sudah kita tidak mengenali diri, ternyata iblis lawan mengenali diri kita, gampang untuk dijerombokkan, gampang untuk ditumbangkan, gampang untuk dikuasai, gampang untuk dijerat. Oh, ternyata orang ini punya jiwa emosional cepat tersinggung. Dan pintu itu terus dibakar, dibakar, dibakar. Sampai kemudian di dalam benaknya adalah siapapun yang menyinggung dia adalah lawannya. Siapa yang menyinggung dia adalah barakallahu fikum, berarti lawan. Ini orang yang sempit dadanya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh bahwa ternyata kita harus mengenali diri kita sendiri, yang diistilahkan oleh para ulama ilaqatuna ma'a nafsina, hubungan kita bersama diri kita sendiri. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kalau kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, maka segera tutup dengan al-hasan, yaitu kebaikan. Segera ditutup. Kata beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segeralah engkau untuk menutup kejelekan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Yang ketiga, hubungan kita antara sesama. Ini harus kita benar-benar jaga dan perhatikan. Karena ini pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi jangan sampai terjadi seperti banyak yang kita temukan. Ada orang yang menjaga hubungannya dengan sesama, tetapi jelek hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sabar, mau nurut, tetapi di hadapan Allah Azza wa Jalla banyak membangkang. Dipanggil sholat enggak mau, tapi dipanggil untuk kerja sia. Nah, ini kan perbuatan yang sangat-sangat barakallahu fikum terbalik di dalam hidupnya. Terkait dengan hubungan dia dengan Allah hancur lebur, rusak. Tetapi hubungannya dengan sesama bagus, baik. Maka oleh karena itu orang yang beriman, dia akan menjaga tiga hubungan ini di dalam hidupnya. Hubungan antara sesama disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan kalimat singkat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum, tiga hubungan inilah yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan, satu, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Maka ini adalah ilaqah, hubungan seseorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla dimanapun berada. Maka berbajulah dengan baju takwa. Engkau berhias, berhiaslah dengan perhiasan takwa. Anda ingin berbekal ya akhi, berbekallah dengan perbekalan takwa. Ini dia sebaik-baik modal di dalam hidup. ittaqillaha haitsuma kunta. Satu, pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Pesan beliau yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hubungan engkau dengan dirimu agar jangan sampai berbuat zalim selalu padanya, maka di saat melakukan kesalahan dan kekeliruan, segera ditutup kesalahan itu dengan kebaikan, ay bertaubat kepada Allah. Ini memberitahukan sekaligus kepada kita, semua perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan itu adalah bentuk perbuatan zalim kita terhadap diri kita. Sekaligus perbuatan jelek yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk memperbagus hubungan diri kita dengan diri kita, maka di saat menzaliminya dengan dosa dan kemaksiatan, segera ditutup dengan kebaikan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan pesan beliau yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah engkau bersama manusia dengan pergaulan yang baik. Sejahat-jahatnya manusia, sejelek-jeleknya manusia, sekejam-kejamnya orang, tapi kalau diperlakukan dengan baik, dia akan barakallahu fikum tunduk rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau antum ketemu ada orang yang berniat jelek, mau mencela, tiba-tiba antum awali assalamualaikum, malu untuk dia melakukan hal itu. Padahal kita menerapkan satu bimbingan agama untuk kita yang berperilaku baik bersama orang, ketemu assalamualaikum. Awalnya wis ada bapak yang sedang jenggot datang nimbek ini, kambing ini mau lewat. Tapi ketika kita bertemu lalu mengatakan assalamualaikum, mau tidak mau dia akan jawab. Ya, sehingga dengan itu ada rasa malu untuk kemudian, oh ternyata dia orang yang baik, dia orang yang ini. Apalagi kalau sampai assalamualaikum, kita tahu bahwa dia adalah muslim. Kita jabatan tangan, tanya gimana kabar keluarga. Ya, lebih lagi itu kaitannya dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam untuk berperilaku dengan baik. Kita misalkan sedang memakai mobil, barakallahu fikum, ada nongkrong anak-anak muda yang ya sudah namanya anak-anak muda. Ya barakallahu fikum, kita kepikir untuk mendidik mereka. Buka kaca mobil, assalamualaikum. Ya, pertama kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla karena menebar salam. Yang kedua, kalau di dalamnya adalah sebuah upaya untuk menyentuh hatinya agar kemudian menjadi lunak, apalagi kalau sampai Allah panggil dengan hidayah, maka ini adalah bagian dakwah yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ilaqah tiga yang disebutkan hubungan hidup ini tidak akan mungkin terjaga dan terlaksana kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Maka disinilah intisarinya. Kita belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan kita dengan Rasul kita Muhammad SAW, dan dengan syariatnya, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan sesama. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, kita menjadi orang yang terbaik buat diri kita sendiri, lalu kemudian kita bisa memberikan dan menawarkan kebaikan buat orang lain. Kita berharap di sisa-sisa umur ini kita bisa menjadi orang yang terbaik sekali lagi buat diri dan bisa menebar kebaikan buat orang lain. Belum tentu. Apa yang kita amalkan buat diri kita ini kemudian diterima 100% oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sana ada peluang yang dibukakan oleh Allah untuk kita menabung dari orang lain. Bagaimana? Membantu dia dengan tadi perkara-perkara ringan. Assalamualaikum. Kan berpahala kaitannya dengan orang lain. Membantu dia untuk mengucapkan salam. Kita sebagai penyebabnya juga dapat nilai dari Allah SWT. Maka dengan orang lain juga kita harus bersemangat untuk melakukan kebaikan. Berharap dengan kita melakukan kebaikan kepada orang lain, Allah SWT membantu kita, menolong kita, melipat gandakan nilai-nilai ketaatan kita. Walaupun mungkin untuk diri kita di saat kita mengerjakan sholat kurang khusyuknya, kurang segala-galanya, di saat ini kurang, semuanya banyak kurang, tetapi dari sisi lain kita melakukan hubungan yang baik dengan sesama, kita berharap itu menjadi tabungan pula amal soleh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu setiap kita dituntut untuk bersemangat melakukan yang terbaik buat diri dan yang terbaik buat orang lain. Maka tidak ada pintu kebaikan yang sedang kita genggam yang besar kecuali pintu hidayah ini. Coba kita tawarkan, coba kita bimbingkan, coba kita perlihatkan bahwa hidayah itu demikian bentuknya. Semoga dengan itu niat kita yang baik, Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai niatan amal soleh di sisinya, kemudian dicatat di dalam timbangan amal. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.